kadang hati pukainyo janji. Jiko ajo denang adi amarata amen ko marata mangkolyo denang adi atula nanjo barangan. Panulang kali maaf den bari adi anda juo menyadari lo abis apa di dalam hati hilang sayang di bola manci rindu menjadi dandang hati cinta inilah padam mangkonyo adi denai tindakan rindu menjadi dandam api cinta inilah padam de hati ajio tindak maninggal. Mangkonyo adi denai.